Ja, sebentar. Ya, itu di plan terus subuh dari sana. Selanjutnya akan dansa dengan musik lain ya. Sekali lagi tepuk tangan.